saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bahwa sholat adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni amal soleh banyak. Banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Akan tetapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat yang 5 waktu. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagai urutan yang paling pertama bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salat. Ya, mafhumnya menunjukkan atau makna yang tersirat dari hadis ini bahwa amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan salat. Dan kalau seseorang ingin memperoleh kecintaan dari Allah, kerjakan salat, dan kalau seseorang meninggalkan salat maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ayyun?" Selanjutnya apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini sampai menduduki posisi setelah sholat. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Selanjutnya apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat 3 amalan yang utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang 5 waktu, baru kemudian berbakti kepada orang tua, baru kemudian jihad fi sabilillah. Dan ternyata ya, salat yang 5 waktu mengalahkan berbakti kepada orang tua dan mengalahkan jihad fi sabilillah yang seseorang mempertaruhkan jiwa, raga dan hartanya. Menunjukkan bahwa salat adalah amal yang paling utama. Mengapa demikian? Karena di dalam salat terdapat ibadah hati, terdapat ibadah lisan, dan terdapat ibadah anggota badan. Di dalam salat seseorang menghayati apa yang dia baca, yaitu khusyuk, menghadirkan hatinya, mentadabburi, memikirkan, menghayati apa yang dia baca. Ini adalah ibadah. Demikian pula di dalam sholat ada ibadah lisan, dari mulai dia mengagungkan Allah, mengucapkan takbir, membaca surat-surat dalam Al-Quran, suratul Fatihah yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran, kemudian surat-surat lain yang mudah baginya. Kemudian di dalamnya terdapat zikir-zikir yang utama, ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil dan seterusnya. Di samping itu juga di dalam ibadah sholat juga terdapat ibadah anggota badan. Di dalam sholat seseorang melakukan berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Sehingga karena ini semua, karena di dalam sholat terdapat ibadah hati, ibadah lisan, demikian pula ada ibadah anggota badan, menjadikan sholat sebagai ibadah yang paling utama, amal sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.